Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga di Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya tadi salat di luar. Tapi ketahuan juga alhamdulillah biar bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alangkah bahagianya kaum muslimin dengan datang bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, kesabaran, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan Al-Qur'an yang mungkin kita di bulan-bulan lain kita jauh dari Al-Qur'an, tapi kebanyakan kita alhamdulillah di bulan suci Ramadan senantiasa berusaha untuk membaca. Untuk membaca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan di antara kita ada yang belajar tajwidnya, ada yang belajar tafsirnya. Kebanyakan di antara kita ingin mendalami dan memahami isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan anugerah dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allah alhamdulillah tahun ini akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ada saudara-saudari kita, orang tua kita, tetangga kita, suami, istri, anak yang telah wafat meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala punya banyak nikmat kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitung nikmat itu. Nikmat penglihatan, nikmat sehat walafiat, nikmat pendengaran. Semua nikmat yang Allah berikan itu kepada kita. Semua ini adalah anugerah dari Allah kepada kita. Apakah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut atau tidak? Sampai Rasulullah dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Man asbaha mu'afan fi badani, aminan fi sirbi, indahu quta yaumi." Barang siapa di antara kalian yang di pagi hari itu merasa sehat di dalam tubuhnya, sehat badannya, mu'afan fi badani, aminan fi sirbi, dia merasa aman, nyaman di rumahnya, tidak ada gangguan, tidak ada yang mengejarnya. Yang ketiga, indahu quta yaumi, dia memiliki makanan untuk hari ini, bukan esok hari. Ka'annama hizat lahu dunya bima fiha. Perhatikan, seolah-olah itu Allah kumpulkan dunia untuknya. Subhanallah. Kita di pagi hari sudah memikirkan untuk esok dan lusa hari makanan kita. Padahal belum tentu kita hidup untuk esok, bahkan untuk sore hari belum tentu. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila itu Anda sudah di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Amalan apa yang Anda bisa lakukan? Disegerakan. Idza asbaha fala tantadhiril masa. Apabila di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau Anda sudah mendapatkan sore hari, sudah di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Subhanallah. Itu adalah wasiat besar Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita sudah di pagi hari, amalan apa yang kita bisa lakukan? Bacaan Quran, sedekah, zikir, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Bahkan amalan saja yang Anda bisa lakukan, walaupun dengan niat Anda. Di sebuah athar dikatakan, niyatul mar'i khairum min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya kadang-kadang. Karena dibutuhkan di dalam Islam ini adalah niat kita. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, qala sami'tu Rasulullah yaqul. Umar bin Khattab mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Sampai kalau Anda ingin mendapatkan pahala orang yang syahid, ya Allah, mudahkan hamba ini bisa wafat dalam medan perang. Wafat dalam keadaan syahid, walaupun Anda wafat di dalam kasur Anda, mendapatkan pahala syahid. Karena niatnya sudah ada. Maka kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kira-kira kita sudah mempersiapkan niat kita, apa yang kita lakukan di bulan ini? Ibadah apa yang kita mau kerjakan? Tahun kemarin saya cuma menghatamkan Al-Quran cuma satu kali. Kira-kira tahun ini akan lebih dari 5 kali tidak? Punya niat saja, punya cita-cita itu tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan dianjurkan. Kalau meminta dari Allah, minta yang tinggi. Jangan minta yang rendah. إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفَرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ. Apabila kalian meminta dari Allah surga, maka minta surga yang paling tinggi adalah Firdausul A'la. Surga yang paling tinggi. Bukan jamaah yang bilang, alhamdulillah kalau khatam Al-Quran 1 kali aja udah cukup. Itu adalah cita-cita orang yang rendah, orang miskin itu. Bukan miskin harta, tapi miskin ibadah dan taatnya kepada Allah. Maka kita punya cita-cita yang tinggi. Dan jamaah insyaAllah semua akan berjanji. Ya Allah, tahun ini saya akan mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 5 kali. Setuju? Nah, semuanya ucapkan. Ya Allah, saya ingin mengkhatamkan Al-Quran tahun ini, di bulan Ramadan ini, lebih dari 5 kali. Sudah janji jamaah sama Allah. Betul? Cita-cita itu tidak dilarang. InsyaAllah Allah akan nolong kita. Ada yang punya cita-cita ingin sampai ke Makkah. Kenapa tidak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ada yang mustahil bagi Allah? Tidak. Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Maryam, wa huwa 'alayya hayyin. Sampai Maryam dikatakan, Anda akan dianugerahkan kepada Anda anak laki-laki. Gimana saya belum menikah, belum walam yamsasni bashar, saya belum disuntik oleh laki-laki. Bagaimana bisa hamil punya anak? Wa huwa 'alayya hayyin, kata Allah. Itu mudah, gampang sekali. Tinggal niatnya saja. Tinggal buat kotak saja tulis umrah di bulan Ramadan. Jangan dikasih tahun. Biarkan Allah yang ngatur. Nabung saja di kotak itu. Ya Allah, ini buat ibadah. Subhanallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada orang yang tidak sangka-sangka berangkat umrah tiba-tiba dipanggil. Ada orang yang tiba-tiba dia enggak berpikir mau menghafal Quran, tiba-tiba dianugerahkan Al-Quran kepadanya. Tiba-tiba ada orang yang enggak punya harta, Allah anugerahkan hartanya kepadanya, rezeki sampai dia mendapatkan pahala yang besar, uang yang besar, luar biasa. Di sebuah cerita dikatakan, di zaman Nabi Musa ada orang yang bertanya, "Ya Allah, wahai Nabi Musa, jika Anda berbicara dengan Allah, coba tanya kepada Allah, apakah saya hidup seumur hidup saya ini miskin apa diberi rezeki oleh Allah, saya hidup merasakan kekayaan?" Apa kata beliau? Kata Nabi Musa, nanti ketika saya berbicara dengan Allah, saya akan bertanya kepadanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, saya akan memberikan dia 9 tahun. Anugerahkan nikmat yang besar, rezeki yang berlimpah." Apa yang terjadi? Diberi terus. Tapi dia mintanya sekarang apa di akhir hidupnya? Di akhir hayatnya. Coba apa kata orang tersebut? "Wahai Musa, saya mau mintanya sekarang, jangan ditunda sampai akhir hayat." Apa yang terjadi? Allah bukakan pintu rezeki. Subhanallah. Hamba ini tidak lupa ini semua dari Allah, nikmat dan anugerah Allah. Dia bangun rumah, dia buat 4 pintu. Pintu ini khusus orang fakir miskin, mau nginap, mau makan terus. Ini buat orang duafa, ini buat apa? Ini 4 pintu dia buka untuk hamba-hamba Allah. Ternyata rezeki itu terus mengalir 9 tahun bahkan lebih. Dia kembali bertanya kepada Allah, mengadukan kekayaannya kepada Nabi Musa. Kemarin dia ngaduin kemiskinannya, sekarang kekayaan. Apakah itu akan mengalir terus? Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, apa kata Allah? "Wahai Musa, saya bukakan pintu rezeki 1 untuknya." Ternyata dia membukakan 4 pintu rezeki untuk hamba-hambaku. "Apakah engkau ingin dia lebih dermawan daripada aku?" kata Allah. Subhanallah. Luar biasa nikmat Allah. Kita punya cita-cita mengkhatamkan Al-Quran 5 kali. Kita enggak berbeda dengan Imam Syafi'i, walaupun dengan kehormatannya beliau, kedudukan ilmunya. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Setiap malam 1 kali di luar bulan Ramadan. Tidak pernah beliau mengkhatamkan Al-Quran kecuali di dalam sholatnya. Kita tahu sholat tarawih aja masih gelisah. Masih berdebat. 11 apa 23. Ulama mengatakan sholat malam itu tidak ada batasnya. Itu adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya mengatakan bahwa tidak boleh lebih dari 11 rakaat itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholat malam tidak ada batas. Laisa laha haddun mu'ayyan. Itu pendapat Imam Ibn Taymiyah, Imam Asyuti, Imam Syafi'i, Syekh Muhammad Ibrahim Mufti Saudi, Syekh Ibn Baz Mufti Saudi, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad Rashid Ridha, itu semua mengatakan salat malam tidak ada batas. Sampai ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya salat malam? Nabi tidak kasih tahu jumlahnya sekian, tidak. Kata Nabi, salatul layli matna matna. Salat malam dua-dua. Subhanallah. Nabi tidak membatasi. Wallahu yudha'ifu lima yasha, wallahu wasi'un alim. Ada yang seandainya kalau dia sudah witir bersama imam sesudah tarawih, kenapa kita menghalangi dia? Kalau ingin beribadah lagi, silakan. Dia bangun tengah malam, laksanakan sholat, tapi jangan sholat witir lagi. Karena sabda Nabi, la witrani fi laila, tidak ada witir dalam satu malam. Silakan, nikmat Allah besar. Fikih itu sangat luas, sangat dalam. Beda dengan akidah. Kalau fikih itu luas, enggak ada selesainya. Mau meletakkan tangan di sini boleh, tapi jangan begini. Selesai urusan, benar kan? Itu gampang. Sebenarnya itu inna dina yus walaysa usr. Bukan kata saya, kata Nabi. Sesungguhnya agama itu mudah, jangan dipersulit, kata Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Akhir surat Al-Hajj. Allah tidak membebani kita dengan sebuah taklif yang kita tidak mampu mengerjakannya. Orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang tidak bisa berdiri sholat, dianjur apa? Duduk, benar kan? Kalau enggak bisa duduk? Hah? Tidur. Kalau enggak bisa tidur? Hah? Berbaring, benar kan? Kalau enggak bisa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai urusan. Maka itu fikih itu adalah ringan, gampang sekali agama Allah. Kita membuat orang, mengajak orang masuk masjid, bukan orang lari dari masjid. Silakan dia masuk masjid, mau sholat 11 boleh, mau 23, lebih bagus jangan narkoba di luar, betul? Lebih bagus jangan bermaksiat di luar. Dia mau dua rakaat aja boleh, alhamdulillah, bagus. Itu apa? Cara kita mengajak saudara-saudari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal. Allah anugerahkan kita bulan Ramadan, kesempatan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah terus, membaca Al-Quran. Setiap hari membaca satu hadis Nabi SAW. Alat komunikasi yang kita pegang handphone, jadikan itu sebagai sarana, jembatan Anda menuju surganya Allah. Saya yakin handphone itu bisa menggunakannya sebagai jembatan mengantarkan kita ke surganya Allah. Harta yang kita gunakan, yang kita manfaatkan itu menjadi jembatan untuk menuju ridha Allah. Istri kita, jadikan dia istri yang soleha yang bisa mengantarkan ke surganya Allah. Didik anak menjadi anak yang baik, itu akan mengantarkan ke surganya Allah melalui doanya dan sedekah dan infak atas nama orang tuanya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih indah daripada Ramadan sebelumnya. Kita meninggalkan kebiasaan buruk kita, sifat malas kita. Kita bertaubat, meninggalkan semua keburukan yang kita pernah lakukan. Kita bersihkan hati kita, lahir batin kita. Karena bulan Ramadan itu bulan suci yang mensucikan diri kita, lahir batin kita. Sifat iri, dengki kepada saudara-saudari Anda, doakan semua istiqamah. Kata Nabi SAW, لا تكونوا عون للشيطان على أخيكم. Jangan kalian menjadi penolong. Penolong kepada syaitan di atas saudara-saudara kalian. Visi-misinya syaitan itu mengantarkan manusia ke neraka. Jangan Anda ikut dalam visi-misinya itu. Jangan. Rasulullah SAW susah payah untuk mengajak manusia mengikuti jalan yang diridhai Allah. Menyelamatkan mereka. Bukan hanya orang mukmin saja. Orang kafir sekaligus beliau masih memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Rasulullah menjenguk anak Yahudi yang dulu menjadi pelayan Nabi. Kemudian anak tersebut mengalami sakaratul maut. Rasulullah datang mengajak dia masuk Islam. Anak itu takut dan melihat ayahnya. Apa kata ayahnya? Ta'atilah Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat syahadat, lalu dia wafat. Keluar Nabi dari rumahnya dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu tersebut dari api neraka jahanam. Di ayat sebelum ayat terakhir surat At-Taubah, Allah jelaskan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum. Merasa sulit Nabi, kalau kita merasa sulit. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum, beliau susah payah berusaha agar menyelamatkan kita dari api neraka. Semoga Ramadan ini menjadi lebih indah dari sebelumnya. Bisa memperbanyak ibadah, mengkhatamkan Al-Qur'an, bersedekah, bertasbih, bertahlil, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Apa yang kita akan lakukan? Ibadah apa yang kita akan kerjakan? Sedekah apa yang kita keluarkan? Bantulah, santunilah anak yang fakir miskin, anak yatim. Berikan makanan bagi mereka yang berbuka puasa. Umrah di bulan Ramadan, pahalanya haji bersama Rasulullah. Apa amalan yang Anda pegang selama bulan Ramadan? Silakan dipegang. Ada yang mau amalannya baca Quran, ada yang mau zikir, ada yang mau istighfar, ada yang mau salawat, ada yang tasbih. Amalan kita akan berbeda-beda. Ahabbul ahmali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang sedikit tapi rutin dikerjakan. Mudah-mudahan insyaAllah tahun ini mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 5 kali. Setuju? InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita. Uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bubar, salaman sebelah kanan dan sebelah kiri dengan mengucapkan sampai jumpa di surga Allah nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.